بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، نحن في باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد، وهو باب قد تجاوزناه في الحلقة الماضية سهوا. قال: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والعهد مطلوب من المسلم أن يفي به، وأعظم العهد العهد مع الله في طاعته وتوحيده. عندما تقول في صلاتك: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عهد أخذته على نفسك أن تلتزم بعبادة الله وإخلاص الدين له، وأن تستعين بالله وحده في أمورك كلها. فأوفي بعهدك، أعظم ما يكون العهد العهد مع الله، ثم بعد ذلك العهد مع عباده، ومن هذا العقود التي تقع بين الناس. فيجب على الإنسان أن يلتزم بكل ما يكون بينه وبين العباد من عقود ما لم يكن فيها حرام. وأورد المصنف رحمه الله تعالى آيات كريمات فيها الأمر بالوفاء بالعهد، وأن ذلك من مقتضيات الإيمان، وأن المؤمن يفي بالعهد بخلاف المنافق كما سيأتي معنا فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث. Setelah beliau mengucapkan ujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan semoga salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, beliau berkata: amma ba'du, para pendengar sekalian, kita berada di bab yaitu melaksanakan janji, menepati janji. Karena bab ini kata beliau terlewat, ya, karena beliau kemarin sahwan, yaitu terlupakan oleh beliau. Maka kita kembali kepada bab yang ke-86 ini, yaitu tentang menepati janji. Di mana penulis, yaitu Al-Imam An-Nawawi, membawakan firman Allah Subhanahu wa taala: وَأَوْفُوا بِالْأَهْدِ إِنَّ الْأَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Al-Isra ayat 34. Allah Ta'ala juga berfirman: وَأَوْفُوا بِأَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدْتُمْ. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. An-Nahl ayat 91. Allah juga berfirman: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu. Al-Ma'idah ayat 1. Allah juga berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu pekerjakan. As-Saff yaitu ayat 2-3. Kata beliau, al-ahd atau perjanjian itu, ya, yaitu diwajibkan bagi seorang muslim untuk melaksanakannya. Terlebih perjanjian yang paling agung adalah perjanjian terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk mentaatinya, untuk hanya beribadah kepadanya. Di dalam salat saja kita ucapkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ini adalah perjanjian yang memberikan konsekuensi agar kita hanya beribadah kepada Allah. agar hanya kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan memurnikan ibadah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan senantiasa kita isti'anah memohon pertolongan kepadanya, ya, untuk senantiasa menyempurnakan ibadah tersebut. Kemudian perjanjian yang kedua, di mana yang pertama itu ya perjanjian yang paling agung, yaitu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah perjanjian di antara para hamba. Ya, seperti perjanjian di dalam masalah akad-akad, ya, entah itu akad jual beli ataupun yang lainnya. Maka semua itu adalah harus dilaksanakan selama di sana tidak terdapat padanya keharaman. Kemudian penulis buku, ya, Imam An-Nawawi rahimahullah, membawakan beberapa ayat yang di dalamnya terdapat perintah untuk melaksanakan janji. Dan jelas kata beliau, ini merupakan konsekuensi iman. Dan bahwasannya seorang mukmin dia harus melaksanakan janji. Berbeda tentunya dengan orang munafik, ya, sebagaimana telah disebutkan dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya ini. Thumma awrad rahimahullah ta'ala haditha Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ayatul munafiqi thalathun idha haddatha kadab wa idha wa'ada akhlaf wa idha tumina khan, muttafaqun alaih. زاد في رواية لمسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث علامات للمنافقين هي من صفات أهل النفاق وليست من صفات أهل الإيمان. والصفة الأولى من هذه الصفات أن المنافق إذا حدث كذب فهو يكذب في حديثه، يتحدث مع الآخرين ويخبرهم بما يعلم من نفسه أنه ليس مطابقا لحقيقة الأمر. وإذا وعد أخلف، وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الحديث للترجمة، أنه لا يفي بالوعد. إذا وعد أخلف في ميعاده. والصفة الثالثة أنه إذا أتمن خان، يخون من ائتمنه. قال زاد مسلم في رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، أي إن كانت هذه العلامات فيه فإن فيه من صفات المنافقين وعلامات المنافقين حتى وإن زعم أنه مسلم وكان يصلي ويصوم. Kemudian beliau Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiq thalath, tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzab, apabila ia berbicara ia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, apabila ia berjanji ia tidak menepatinya. Wa idza tumina khana, dan apabila diberikan amanah ia berkhianat. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga tanda yang merupakan tanda orang munafik, dan tanda ini tidak boleh ada, ya, dan bukan merupakan sifat orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana tanda ini yang pertama yaitu apabila ia berbicara berdusta. Artinya ia, ya, apabila berbicara dan ia tahu bahwasannya pembicaraannya tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, maka ia pun berdusta di dalam pembicaraannya tersebut. Yang kedua yaitu apabila berjanji ia tidak menepati. Dan inilah yang diinginkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam hadis tersebut yang bersesuaian dengan bab yang beliau bawakan. Adapun yang ketiga kata beliau yaitu apabila diberikan amanah ia berkhianat. Artinya ia tidak amanah di dalam menjalankan amanah yang telah diberikan kepadanya, malah ia berkhianat. Kemudian Imam Muslim membawakan ya, riwayat wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslim, meskipun dia berpuasa mengerjakan salat dan mengaku dirinya muslim. Artinya kata beliau, walaupun ya dia mengaku bahwa dia walaupun dia mengaku muslim, namun ya apabila tanda-tanda yang tiga ini ada padanya, yaitu menunjukkan merupakan tanda-tanda kemunafikan ada pada dirinya. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. وهذا فيه ذكر أربع علامات من علامات المنافقين وخصالهم، وهو يشترك مع الحديث السابق في علامتين، يشترك معه في إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب، وزاد خصلتين إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. فيتحصل لنا من مجموع الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، خمسة خصال للمنافقين: الأولى إذا حدث كذب، والثانية إذا وعد أخلف، والثالثة وإذا اؤتمن خان، والرابعة وإذا عاهد غدر، والخامسة وإذا خاصم فجر. وجميع هذه الخصال، خصال المنافقين، هي من النفاق العملي، لأن النفاق نوعان: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق الاعتقادي هو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وأما النفاق العملي فهو أن يظهر أمورا ويبطن خلافها مما لا تعلق له بأصل الاعتقاد، فكأن يظهر مثلا الوفاء وهو خائن، يظهر الصدق وهو كاذب، يظهر أحقيته بالأمر وهو أيضا غير صادق إذا خاصم فجر. فهذه كلها من النفاق العملي، وهي من علامات المنافقين وخصالهم. Kemudian beliau membawakan yaitu hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan." Ada empat perkara yang barang siapa memilikinya, berarti dia sudah menjadi termasuk munafik yang tulen. Apa itu? Yaitu kata Rasulullah, "Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha." Dan barang siapa yang memiliki salah satu darinya, berarti di dalam dirinya terdapat satu kriteria kemunafikan, sehingga dia meninggalkannya. Yaitu yang pertama, إِذَا أَتُمِنَ خَانْ, apabila diberikan amanah, ia berkhianat. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبْ, apabila ia berbicara, ia berdusta. وَإِذَا عَهَدَ غَدَرْ, dan jika ia berjanji, ia mengingkari. Serta وَإِذَا خَصَمَ فَجَرْ, dan apabila ia berbantahan, dia melampaui batas. Muttafaqun alaih. Di sini kata beliau, Imam Rasulullah SAW menyebutkan empat tanda orang munafik, di mana dua tanda bersekutu dengan dua tanda dalam hadis yang sebelumnya, yaitu dan ditambahkan padanya dua, yaitu yang lainnya. Adapun yang ditambahkan Rasulullah SAW, yaitu idza ahada ghadar, apabila ia berjanji, ia tidak menepatinya atau mengingkarinya. Dan yang kedua yaitu wa idza khasama fajar, apabila ia berbantahan, dia melampaui batas. Jadi kata beliau, ya dari dua hadis tadi, ya gabungan daripada sifat-sifat orang munafik itu berarti ada lima. Yang pertama, apabila berbicara berdusta. Yang kedua, apabila ia berjanji tidak menepati. Yang ketiga yaitu apabila ia diberikan amanah maka ia khianat. Dan yang keempat yaitu apabila ia memberikan janji tapi ia mengingkari. Kemudian yang kelima yaitu apabila ia berbantahan, ia bertengkar, maka ia melampaui batas. Dan kata beliau, semua perangai-perangai tadi itu termasuk nifaq amali dan bukan nifaq i'tiqadi, karena nifaq itu kata beliau ada dua macam. Yang pertama, yang disebut dengan nifaq i'tiqadi. Apa itu? Yaitu memperlihatkan keimanan. Ya, akan tetapi ia menyembunyikan kekafiran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami beriman. Ya wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tapi apabila mereka bertemu dengan teman-teman mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian, kami hanyalah memperolok saja. Ini adalah nifaq akidah. Ya. Adapun nifaq amali, yaitu memperlihatkan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan ya apa yang ada pada batinnya. Ya, dari apa-apa yang tidak berhubungan dengan masalah akidah, tidak berhubungan dengan masalah keyakinan. Sebuah contoh saja, misalnya orang yang berdusta. Orang yang berdusta menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Di mana ya, orang yang berdusta sebetulnya tahu bahwa apa yang diucapkan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Maka ini disebut dengan nifaq amali. Ya, tidak termasuk ya, dan ia bukan termasuk nifaq keyakinan ya, kata beliau. Nah. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجي مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتنا فأتيت وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500 فقال لي خذ مثليها متفق عليه وهذا مثال عظيم للوفاء بالعهد والعهد كان من النبي صلى الله عليه وسلم والذي وفى به خليفته رضي الله عنه بعد أن جاء المال الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم جابرا أن يعطيه منه فوفى بهذا العهد صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين وهذا مثال عظيم جدا من أمثلة الوفاء بالعهد وبه ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir bahwa ia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, jika harta dari Bahrain nanti datang maka aku akan memberimu sekian, sekian dan sekian. Namun harta itu pun tak kunjung datang sampai harinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan ketika harta dari Bahrain itu datang, Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan seseorang untuk berseru. Maka ia dia berseru, barang siapa yang ada janji atau piutang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah dia datang kepada kami. Maka piutang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku pun mendatanginya dan kukatakan kepadanya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepadaku begini dan begitu. Maka Abu Bakar mengambil harta sepenuh kedua telapak tangannya dan memberikannya kepadaku. Lalu aku menghitungnya ternyata berjumlah 500. Kemudian dia berkata kepadaku, ambillah dua kali lipatnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini kata beliau merupakan perumpamaan yang agung sekali, ya, sebuah contoh yang agung sekali bagaimana melaksanakan janji, di mana janji itu sebetulnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji kepada Jabir bahwa nanti kalau datang ya harta dari Bahrain, beliau akan memberikan harta itu ya sekian sekian sekian. Lalu ternyata ya harta itu belum datang di zaman beliau sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Lalu kemudian ya dilaksanakanlah oleh Abu Bakar radhiyallahu sebagai khalifah Rasulullah SAW. Sungguh kata beliau ini adalah perumpamaan yang agung sekali. Ya, di mana Imam An-Nawawi rahimahullah menutup bab ini dengan hadis tersebut. Naam syekh. Thumma 'aqada rahimahullahu ta'ala tarjamatan bi'unwan babun al-amr bil muhafadha 'ala ma i'tadahu min al-khair wa hadhihi tahaddathna عنها في اللقاء السابق. Kemudian beliau membawakan bab selanjutnya, yaitu memelihara kebaikan yang biasa dikerjakan, dan kita kemarin sudah membahasnya. قال رحمه الله باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. وهذان من آداب الشريعة العظيمة التي حث عليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو أن ينتقي المرء مع إخوانه ومن يلقاهم من الكلام أطيبه، ويحدثهم بالكلام الطيب وبالأسلوب الطيب واللهجة الطيبة، وأيضا يلقاهم بالوجه الطليق لا أن يلقاهم بالوجه العابس. وقد قال الله سبحانه وتعالى واخفض جناحك للمؤمنين، أورد المصنف رحمه الله قول الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين. وخفض الجناح هو لين الجانب، لأن المراد بالجناح الجانب، والمرء له جانبان، فالمراد بخفض الجناح أن يلين جانبه لإخوانه لا أن يلقاهم بالقسوة والشدة والفظاظة والغلظة ونحو ذلك. وأورد قول الله سبحانه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهذا فيه أن المرء إذا كان غليظ القلب، إذا كان غليظ القلب سيء المعاملة قاسيا مع الناس، الناس لا يرتاحون إليه ولا يألفونه ولا يحبون معاشرته، بينما إذا كان سمحا طليق الوجه حسن المعاملة فإنه بهذا يستميل القلوب ولا يجعلها تنفر عنه. Kemudian beliau membawakan bab, yaitu disunnahkan berkata-kata baik dan berwajah ceria saat berjumpa. Ini merupakan dua adab yang sangat bagus ya, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yaitu bahwasannya kita hendaknya betul-betul memilih pembicaraan kita sehingga kita tidak berbicara kecuali dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang santun, dengan tata cara yang lembut. Demikian pula kita bertemu dengan teman-teman kita dengan wajah yang berseri-seri, bukan dengan wajah yang ya, bermuka masam. Kemudian ya, penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid janahaka lil mu'minin," dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman, surat Al-Hijr ayat 88. Yang dimaksud dengan wakhfid janahaka, al-janah artinya al-janib, artinya hendaknya kita berlemah lembut ya kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita. Ya, bukan dengan kata-kata yang keras, bukan dengan kata-kata yang kasar ya, karena itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Kemudian beliau juga membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ya, surat Ali Imran ayat 159. Di dalam ayat ini kata beliau bahwa seseorang apabila mempunyai hati yang keras dan kasar, dan ia pun juga bersikap kasar dalam masalah muamalah kepada manusia, tentu manusia akan tidak akan betah dengannya. Manusia akan lari darinya. Manusia tidak akan mencintainya. Namun ketika ia ya senantiasa berseri-seri wajahnya kepada mereka, ya hatinya pun juga lembut kepada mereka, tersenyum ketika melihat mereka, tentu itu akan menjadikan hati-hati manusia senang kepadanya. Ya, bahkan mereka tidak akan lari darinya. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والكلمة الطيبة صدقة، متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. فهذان الحديثان فيهما الحث على الكلمة الطيبة، وأن الكلمة الطيبة مما تتقى به النار يوم القيامة، وهو باب من أبواب الصدقة الذي ينال به الأجر، وهذا فيه من الحث على الكلمة الطيبة ما لا يخفى. فهي باب من أبواب الأجور، إذ هي صدقة من الصدقات، وأيضا بها تتقى النار. قال فمن لم يجد فبكلمة طيبة، فهذا كله مما يستحث همة العبد على العناية بالكلمة الطيبة والمحافظة عليها والبعد عن الجفاء والغلظة والفظاظة. Kemudian beliau membawakan hadis Adi bin Hatim. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar, takutlah kalian kepada api neraka, walau bisyiqqit tamrah, walaupun kalian bersedekah dengan separuh biji kurma. Dan barang siapa yang tidak mendapatkannya, ya maka hendaklah ia dengan kata-kata yang baik. Muttafaqun alaih. Dan juga hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, wal kalimatu tayyibatu sadaqah, bahwa kalimat yang baik, kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Dalam kedua hadis ini menunjukkan ya anjuran untuk senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang santun dan sopan. Bahwasannya kata-kata yang baik itulah yang menyebabkan seseorang akan terhindar dari api neraka. Bahkan ia termasuk ya pintu daripada pintu-pintu sedekah. Ia adalah merupakan ya penyebutan tentang pintu ya pahala-pahala berupa sedekah. Dengan kalimat-kalimat yang baik itu, kata beliau, seorang hamba akan dihindarkan dari api neraka. Maka dari itulah kata beliau, ya, Nabi SAW sabda, faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapatkan apa-apa untuk disodakahkan, tapi kalimatin thayyibah, maka dengan kata-kata yang baik. Ya, kenapa? Karena dari itulah, ya, seorang hamba berusaha untuk memperhatikan masalah ini. Yaitu senantiasa ya bertutur kata yang sopan, demikian pula berkata-kata yang baik, ya demikian pula menjauhi kata-kata yang kasar dan sikap-sikap yang tidak baik. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وهذا فيه الحث على طلاقة الوجه بأن تلقى أخاك بالبشر والوجه الطليق، لا أن يلقاه بوجه عابس، وإنما يلقاه بطلاقة الوجه. ولا شك أن طلاقة الوجه تجعل الإنسان مألوفا والنفوس قريبة منه، وأما إذا كان فيه عبوس فإن النفوس تنفر منه. وبهذا الحديث ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة. Kemudian beliau menutup dengan hadis Abu Dzar, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kamu menganggap remeh dari kebaikan sedikit pun juga, walau antalqa akhaka biwajhin taliq, rahu Muslim, walaupun kamu ya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini kata beliau terdapat anjuran untuk memperlihatkan wajah yang berseri-seri. Ya, ketika kita bertemu dengan saudara kita. Dan agar kita tidak memperlihatkan wajah yang bermuka masam. Ya, dan tentunya tidak ragu lagi kata beliau bahwa seorang manusia ketika ia senantiasa memperlihatkan wajah yang berseri-seri, tentu manusia yang akan merasa dekat kepadanya. Dia akan merasa senang kepadanya. Berbeda apabila wajahnya itu senantiasa memperlihatkan bermuka masam, ya, maka pada waktu itu manusia akan lari darinya. Dan hadis ini sebagai apa namanya penutup daripada bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Nah, Syekh. Qala rahimahullah ta'ala babun istihbabu bayanil kalam wa idahihi lil mukhatab wa takririhi liyufham idha lam yufham illa bidhalik. Wahada min adabi al-khitab وآداب الكلام أن يكون الكلام واضحا، وإذا احتاج المقام إلى أن يكرر الكلام لا بأس أن يكرر من أجل أن يفهم المخاطب، فهذا أدب من آداب الخطاب. أورد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، رواه البخاري. فهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله فيه أن المقام إذا احتاج إلى إعادة الكلمة من أجل أن تفهم وتكون واضحة لدى المخاطب فتكرر عليه 3 مرات ليقع وضوحها ولتكون مفهومة عنده، فهذا من الآداب التي جاءت الشريعة بالترغيب فيها وكانت من هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. Kemudian beliau membawakan bab yaitu disunnahkan menjelaskan ucapan kepada lawan bicara dan mengulanginya supaya dipahami jika memang diperlukan. Di mana di sini beliau membawakan hadis Anas semoga Allah meridainya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau ini merupakan adab di dalam berbicara. Yaitu hendaknya kita berbicara itu dengan pembicaraan yang jelas dan mudah dipahami oleh manusia. Dan apabila memang ya diperlukan untuk diulangi kata beliau supaya dipahami maka tidak apa-apa. Kemudian beliau membawakan hadis Anas ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha 3. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika menyampaikan kata-kata maka beliau mengulanginya sampai 3 kali. Ya hatta tufham anhu sehingga benar-benar difahami. Wa idza ata ala qaumin dan apabila beliau mendatangi suatu kaum assalamu alaihim, lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka. Ya salam alaihim 3, beliau ucapkan salam 3 kali pula. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini kata beliau menunjukkan bahwa apabila memang dibutuhkan untuk mengurangi ucapan kita, ya supaya dipahami oleh orang yang mendengarnya, maka tidak apa-apa kita ya ulangi. Bahkan sampai 3 kali kita ucap, ya kita ulangi. Ya kenapa? Karena tujuannya agar benar-benar difahami oleh para pendengarnya. Ya dan ini merupakan adab yang dibawa oleh syariat kita dan merupakan perkara yang ya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma awrada haditha Aisyah radhiyallahu anha qalat kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man yasma'uhu rawahu Abu Dawud. ومعنى فصلا أي ظاهرا واضحا بينا لا خفاء فيه، وهذا أدب من آداب الكلام أن تخرج الكلمات من المرء واضحة بحيث تتضح للمخاطب، لأن بعض من يحدثك تحتاج أن تقول له أعد الكلام لم أسمع كلامك غير واضح، فإذا من السنة أن يخرج الكلام كلاما فصلا أي واضحا بينا ظاهرا يريح المخاطب، فهذا من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو من آداب الخطاب. Kemudian beliau membawakan hadis Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata kan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan, dari Aisyah bahwa ia berkata adalah perkataan Rasulullah SAW, perkataan yang sangat jelas, yang dapat dipahami oleh setiap orang yang mendengarnya, dikeluarkan oleh Abu Daud. Faslan artinya, ya, yaitu betul-betul jelas sekali, ya, tegas dan lugas, di mana tidak tersembunyi maknanya. Dan ini merupakan adab, ya, yang diajarkan oleh syariat kita, di mana apabila kita berbicara kepada seseorang, kita berusaha untuk ia mengucapkan kata-kata yang mudah dipahami sehingga menjadi jelas bagi pendengarnya. Karena terkadang ya ketika kita berbicara kepada seseorang, orang itu suka berkata kepada kita, coba ya tolong diulangi lagi perkataannya. Ya tadi perkataanmu kok kurang jelas ya. Maka ketika kita berusaha untuk menjelaskan atau memperjelas ucapan kita ya dengan ucapan yang mudah dipahami, yang lugas ya, sehingga pada waktu itu tidak tersembunyi padanya, maka itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat kita. Qala rahimahullahu ta'ala babun isra'u al-jalis li hadithi jalisihi alladhi laysa biharam wa sinsatu al-alim wal-wa'idh hadiri majlisah. Wa al-isra'u al-jalis, hadha min husni al-mujalasa wa al-mu'ashara. Amma idha kana al-kalam حراما كالغيبة والنميمة والسخرية فلا يجوز له أن يصغي له، بل الواجب عليه أن ينهى عن ذلك. أما إذا كان يحدثه في مباح أو يحدثه في أمور من أبواب الخير فإن من آداب المجالسة الإصغاء للجليس. وأمر آخر في الترجمة وهو استنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه حتى تتحقق لهم الفائدة. والاستنصات يعني يقول لهم أنصتوا أو استمعوا لي، سأذكر لكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأذكر لكم آية من القرآن وبين معناها، فيطلب منهم الإنصات حتى تتحقق لهم الفائدة، لأن الفائدة لا تتحقق إلا مع حسن الإنصات. وأورد رحمه الله حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. ومعنى استنصت الناس وموضع الشاهد من الحديث للترجمة أي أطلب منهم أن يكفوا عن الحديث وتوقفوا عن الكلام ويستمعوا لما سأقول لهم من العلم. ومن المعلوم أن الإنسان إذا ألقي بين يديه العلم وهو منشغل إما بالكلام أو بالحركة أو بكذا لا تتحقق له الفائدة. فمن آداب مجالس العلم حسن الاستنصات، والعالم إذا احتاج المقام يوجه الناس إلى حسن الإنصات لتتحقق لهم الفائدة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأجدها أيضا فرصة طيبة لأشكر جميع المستمعين والمستمعات على حسن إنصاتهم، جزاهم الله خيرا ووفقنا أجمعين لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Kemudian beliau membawakan bab mendengarkan ucapan teman yang membicarakan hal-hal yang tidak diharamkan, serta anjuran kepada pengajar atau pemberi nasihat agar memerintahkan para hadirin untuk memperhatikannya. Al-insat, ya, yaitu ya, diam adalah merupakan kebagusan di dalam adab duduk di majlis. Demikian pula di dalam adab bergaul. Adapun kalau ternyata pembicaraan itu berisi sesuatu yang diharamkan, ya seperti ghibah, anamimah, ataupun yang lainnya, maka tentu dalam keadaan seperti ini kita tidak boleh diam. Bahkan kewajiban kita adalah untuk melarang dia. Namun apabila pembicaraan itu pembicaraan yang mubah misalnya, maka pada waktu itu sebagai adab kita kepada dia adalah kita mendengarkan dengan baik ya apa yang diucapkan oleh teman kita tersebut. Dan di sana ada perkara lain yang diingatkan Imam Nawawi, yaitu seorang alim hendaknya menyuruh hadirin diam. Ya, supaya apa? Supaya betul-betul terrealisasi faedah yang hendak beliau sampaikan kepada pendengar tersebut. Maka dari itu dengan mengatakan misalnya, "Wahai hadirin, ya diamlah, dengarkan, aku akan membawacakan kepada kalian ayat-ayat atau hadis-hadis." Ya. Dan itu sangat dibutuhkan, ya. Kenapa demikian? Supaya betul-betul terwujud dan terrealisasi, supaya menjadi mudah ya para hadirin untuk mendengarkan faedah-faedah yang akan dibawakan oleh si alim tersebut, si pengajar tersebut. Karena ya faedah tidak mungkin difahami dengan benar, tidak mungkin disampaikan dengan benar kecuali apabila hadirin itu benar-benar ya memperhatikan dan diam. Kemudian kata beliau membawakan hadis Jarir bin Abdullah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku di haji wada, istansitin nas, mintalah orang-orang ya agar diam. Tuma qal, kemudian beliau bersabda, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sepeninggalku kelak kalian jangan sampai kembali menjadi kafir di mana sebagian di antara kalian memenggal leher sebagian yang lain. Muttafaqun alaih. Makna istansit artinya minta ya kepada mereka agar diam, ya, agar mereka tidak melanjutkan pembicaraan, ya. Dan aku akan mengucapkan atau menyampaikan sesuatu, ya, kepada kalian. Dan sesuatu ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, bahwa ilmu itu tidak akan bisa, ya, disampaikan dengan jelas kecuali apabila mereka itu diam. Dan kata beliau, adab-adab ya majlis, bermajlis ilmu adalah yaitu betul-betul diam dan memperhatikan dengan benar. Di mana seorang alim apabila butuh untuk ya menyuruh orang-orang diam, maka hendaklah dia melakukan itu agar betul-betul tersampaikan faedah-faedah yang hendak ia sampaikan. Dan akhirnya kata beliau, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kita. Dan juga di dalam kesempatan yang baik ini, ya, saya berterima kasih kepada para pendengar atas ya kebagusan mereka di dalam diam mendengarkan penjelasan-penjelasan di dalam pelajaran kita ini. Semoga Allah memberikan kepada mereka balasan kebaikan. Dan kita ya memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita berbagai macam kebaikan kepada kita. Wabillahi taufik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Fadilatul Syekh Jazakallahu Khairan atas dars yang disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan menjaga serta memberikan keberkahan atas ilmu yang beliau sampaikan. Dan juga untuk Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam Hafizahullah yang telah menerjemahkan dars kita di sore hari ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, telah datang azan atau waktu azan yang akan kami kumandangkan sesaat lagi untuk sholat maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Dan kami undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.